Allah tiada akan membiarkanmu. Meskipun di hatimu tiada menginsafi, meskipun di hatimu tiada menginsafi, di kau disayanginya, di kau miliknya. Itu kau perlukan bantuannya. Dan jua hidupnya. Nikmat dicurahkannya untukmu. Meskipun dirimu tiada bersyukur, tiada kau takuti siksa api neraka. Pasti kau kan bahagia. Bahagia selamanya.